Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Al-Hafidh Imam Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, masih dalam bab hath ala suhbatil akhyar, ajakan atau hasungan untuk memilih teman yang baik. Qala rahimahullah, wa kullu jalisin la yastafidul mar'u minhu khaira takunu mujalasatul kalbi khairan min ishratih. Maka setiap teman yang orang tidak mendapat kebaikan darinya, kalau kamu berteman dengan seseorang dan kamu tidak dapati kebaikan darinya, kamu tidak bisa menimba kebaikan darinya, maka berteman dengan anjing lebih baik daripadanya. Ya, ini tentunya mubalaghah dari beliau rahimahullah, tapi yang dikehendaki adalah peringatan dan tambih agar orang itu benar-benar selektif dalam memilih teman, yaitu dia selalu dapati manfaat atau kebaikan darinya. Wa man yashab sahibas su' la yaslam. Orang yang berteman dengan orang yang jelek, ya dia enggak akan selamat. Ada saja kejelekan yang akan terarah padanya. Dia sendiri yang salah mendekat dan berteman dengan mereka. Kama anna man yadkhul madakhilas su yutaham. Sebagaimana orang yang masuk ke tempat-tempat jelek, ya tertuduh. Artinya tempat itu ma'ruf dikenal orang tempat jelek. Tempat yang biasanya dilakukan di situ kemungkaran, maksiat. Yang masuk ke situ ya jangan salahkan orang kemudian berburuk sangka padanya. Mungkin dia tidak melakukan apa-apa. Kalau dibahas mungkin ya mungkin saja. Oh, dia ke situ tidak berbuat macam-macam. Ya mungkin saja, kita enggak tahu. Tapi yang jelas keberadaan dia di situ itu suatu kesalahan besar. Dia mendekat atau masuk ke tempat itu suatu kesalahan. Al-Mahim, sebagaimana itu demikian tempat jelek, karena memang seperti kata Qurtubi rahimahullah, kejelekan kalau kamu tidak mampu menghentikannya, tidak bisa mengingkari kejelekan itu, paling tidaknya, paling minimnya kamu menghindar dari tempat itu. Asyahid man yashab sahibas su' la yaslam. Orang yang berteman dengan orang jelek ya enggak akan selamat. Ada saja kejelekan yang akan dibidik pada dirinya. Wa ma ushabbihu suhbatal asrar illa bima anshadani Mansur ibn Muhammad al-Quraizi. Dan perumpamaan paling tepat, perumpamaan orang yang berteman dengan orang jelek itu seperti bait yang disebutkan oleh Mansur bin Muhammad al-Quraizi, falau kana minhul khair Idh kana syarruhu atidan darabtul khair yauman ma'asyarri. Falau kana minhul khair idh kana syarruhu atidan. Kalau saja seandainya darinya ada kebaikan, sementara kejelekan dia itu sudah keterlaluan, atid, nemen. Darabtul khair yauman ma'asyar. Maka suatu hari kelak, suatu ketika akan bercampur itu kebaikan dengan kejelekan. Walau kana la khairan wala syarran indahu raditu la amri bil kafafi ma'al ajr. Atau tidak ada kebaikan, tidak ada jeleknya, tidak ada baiknya, tidak ada kejelekannya, maka aku cukup ridho, sungguh la amri ini sumpah, sungguh sumpah aku cukup ridho dengan hidup berkecukupan, tidak berlebihan, tidak perlu kaya raya, yang penting ibadah berpahala. Walakinnahu syarrun wala khaira indahu walaysa ala syarrin idza tala min sabrin. Tetapi permasalahannya ini kejelekan yang ada padanya dan tidak ada baiknya. Kalau dua bait yang pertama, yakni masih mungkinlah ada baiknya, bisa ditimbang dengan kejelekannya, atau tidak ada baiknya, tidak ada jeleknya. Yang ketiga ini yang parah, jelek dan tidak ada baiknya. Orang hanya mendapat kejelekan darinya, orang hanya tertimpa keburukan darinya, orang hanya tahu kejelekan darinya, orang hanya merasakan kejelekan darinya, enggak ada baiknya. Dan kejelekan kalau berkepanjangan sering, itu enggak akan ada yang sabar terhadapnya. Ya mungkin sekali orang berbuat jahat atau jelek padamu, masih bisa kamu maafkan, masih bisa kamu tolilir dua kali, tiga kali. Tapi kalau kemudian terus dan itu ma'ruf darinya berkepanjangan, siapa yang sabar? Gak akan ada. Orang akan jenuh dan ingin lepas dan menjauh darinya, karena terus tertimpa kejelekan, mendapat kejelekan darinya. Gak akan ada yang sabar, gak akan ada yang kemudian langgeng dan terus bersamanya. Walaisa ala syarrin idza tala min sabr. Jelekan kalau sudah berkepanjangan atau banyak, sering, gak akan ada yang sabar orang. Dan kamu lihat pada dirimu sendiri, artinya berkacalah pada dirimu sendiri. Kalau kamu dekat dengan orang yang seperti itu, na'udzubillah, terus kejelekan, terus keburukan yang ada padanya, yang dia lakukan, yang dia ucapkan. Udah, kamu lebih memilih menjauh darinya, meninggalkannya. Begitulah teman yang jelek. Qala wa akhbarana Ishaq ibn Ibrahim al-Qadhi qala haddathana al-Hasan bin Muhammad ibn Sabbah qala haddathana ibn Ulayyah. Ini Ismail ibn Muqsam ibn Ibrahim. Ulayyah itu nama ibunya, Ulayyah. Dinisbatkan kepada ibunya ya karena memang ma'ruf begitu di kalangan muhaddithin, dia dikenal begitu, Ibn Ulayyah. Walaupun disebutkan beliau enggak ridho, enggak terima atau ini, tapi al-muhim mungkin termasuk apa ghibah yang diperbolehkan seperti ini untuk takrif, untuk karena nama Ismail banyak sekali di perawi dan beliau cukup banyak riwayatnya. Ala kulli hal dikenal dan masyhur di kalangan muhaddithin dengan nisbat kepada ibunya. Ismail siapa? Ibn Ulayyah. Itu nama ibunya. An Yunus Anil Hasan qala ayyuhar rajul inna ashaddan nasi alaika faqdan la rajulun idza fazi'ta ilaihi wajata indahu ra'yan wa wajata indahu nasiha baina anta kadzalik id faqadtahu faltamasta minhu khalafan falam tajidhu. Kata Hasan rahimahullahu taala, sungguh orang yang kamu paling kehilangan, ini temanmu terbaik, kriteria temanmu yang terbaik adalah yang kalau lepas atau hilang darimu betul-betul kamu kehilangan, merugi sebesar kamu, rugi besar. Siapa atau bagaimana kriteria teman yang terbaik ini? Satu, beliau katakan ketika kamu kepada dia, ini mendatangi dia, kamu ada urusan atau ada masalah apa begitu, kamu minta pendapat, kamu musyawarah dengannya, kamu dapati darinya ro'yan, ini pendapat dia yang dia sampaikan padamu yang terbaik dari pengalaman dia, kalaupun bukan urusan agama, bahkan urusan dunia, urusan apa begitu. Yang jelas ro'i, pendapat yang terbaik itu yang akan dia berikan padamu. Ahsan, kamu begini, jangan seperti ini, itu gak baik bagi kamu, kamu rugi nanti, ini kamu gak akan tahan, ini banyak kendalanya, begini begini. Walhasil advis, masukan yang dia berikan padamu, kamu dapati betul-betul itu yang terbaik. Artinya dia gak akan pelit untuk menyampaikan dan memberikan padamu yang dia tahu itu terbaik bagimu. Dan kamu dapati juga dari dia nasihat. Nasihat itu keinginan terbaik yang dia sampaikan padamu. Dia gak akan terhalang menyampaikan itu kalaupun kamu teman dekatnya, teman baiknya. Kamu salah, ya dia akan katakan, kamu salah, kamu gak benar begini, keliru kamu, seharusnya begini, yang benar begini. Dia bernasehat padamu. Dia tutupi aibmu, tapi dia gak diam, dia menasehati, menyampaikan nasihat itu kepadamu. Orang seperti itu, kalau kamu kehilangan dia dan kamu berusaha mencari gantinya dan kamu tidak dapati, di situ kerugian. Di situ kamu akan sadar betul-betul fulan tadi teman terbaikmu dan gak ada gantinya yang kamu dapati. Adapun sebaliknya, kamu gak pernah dapati ra'i, masukan dan pendapat terbaik, tidak mendapati nasihat darinya, dan ketika kehilangan kamu gak merasa kehilangan, karena justru kebaikan kamu dapati dari yang lain, nasihat kamu dengar dapati dari yang lain, bukan teman terbaikmu orang tadi. Orang terbaik yang betul-betul kamu kehilangan, gak dapat ganti, gak ada kayak fulan. Nas'alullah taufik. Itu kriterianya. Artinya teman seperti itu yang dicari, yang pantas kamu pertahankan, kamu jaga hubungan baik dengannya. Qala wa amba'ana Muhammad bin Sa'id al-Qazzaz qala haddathana Khattab ibn Abdurrahman al-Janadi qala haddathana Abdullah ibn Sulaiman qala qala Ja'far ibn Muhammad man kana fihi thalath faqad wajaba lahu 'ala an-nasi arba'. Kalau ada pada seseorang tiga kriteria, tiga sifat, maka orang lain pasti memberikan padanya empat perkara. Idza khalatahum lam yadhlimhum. Satu, kalau dia bergaul dengan mereka, dia enggak akan mendzalimi. Dia enggak akan mendzalimi mereka. Kriteria pertama, sifat pertama. Sebagaimana dia tidak ingin orang zalim padanya, dia pun tidak ingin mendzalimi orang. Sebagaimana dia tidak ingin tersakiti, termadzaratkan, dia pun tidak ingin menyakiti dan memadzaratkan orang lain. Wakama tadinu tudan. Kalau dirinya sendiri enggak ingin diperlakukan begitu, maka dia sadar dia tidak ingin melakukan itu pada orang lain. Asyahid, setiap kali bermukhalathah, setiap kali bergaul, berhubungan dengannya, dia berusaha untuk tidak mendzalimi mereka, temannya. Wa idza haddatsahum lam yakdzibhum. Dan kalau dia bicara, enggak akan berdusta. Tidak akan mendustai orang yang diajak bicara, karena telah lalu kedustaan jelek. Dan tabiat ini ada pada setiap insan. Tidak ada yang mau didustai, akan kesal, jengkel dan marah ketika orang dibohongi. Bahkan itu jangankan muslim, mukmin, kafir pun enggak ingin didustai, karena menunjukkan betapa buruknya, betapa jeleknya akhlak itu, dusta. Bahkan disebutkan binatang pun tidak ingin didustai, tidak senang untuk dibohongi. Maka buruk sifat tersebut. Wa idza wa'adahum lam yukhlifhum. Dan jika dia berjanji pada mereka, tidak dia ingkari. Tiga sifat ini. Tidak dia ingkari, ulama sebutkan, yaitu ini tanda-tanda munafik seperti tersebutkan dalam hadis wa idza wa'ada akhlaf, yang dimaksud ketika orang menyampaikan janji tapi dari awal niatnya tidak mau menepati itu. Itu yang dimaksud. Dia ngasih janji, di niatnya memang untuk mengingkari dan tidak menepatinya. Adapun seseorang menyampaikan suatu janji, kemudian dan dia berniat dari awal untuk menepati, tapi subhanallah di tengah jalan atau di waktu yang dia tepati, harus tepati, ternyata ada halangan, ada kendala sehingga dia tidak bisa menepatinya, maka itu tidak termasuk. Tidak termasuk celaan yang dimaksud. Agar orang tidak gegabah menghukumi, oh munafik ini, atau berarti tanda munafik ini, janji gak ditepati. Belum tentu. Kamu ngasih janji istrimu atau anakmu misalnya, janji kan, nanti Abi ajak kemana misalnya, atau apa Abi belikan ini hari Senin, insyaallah ya. Ternyata di hari Senin janji kamu ajak mereka keluar, subhanallah ada tamu mendadak. datang. Orang yang gak mungkin kamu tinggal. Maka tadi janjimu gak kamu tepati sekarang. Tapi karena ada halangan, maka itu tidak termasuk. Itu contoh saja. Gak termasuk yang dimaksud hadis wa idza wa'ada akhlaf. Celaan yang dimaksud hadis tadi, orang ngasih janji dari awal sudah dia niat untuk tidak menepatinya. Ala kulli hal, tiga sifat ini kata Ja'far bin Muhammad, kalau ada pada seseorang, ala nas an yudhiru adlahu, orang pasti akan menampakkan keadilannya. Artinya orang akan memuji fulan masya Allah adil, ya ini gak mau berbuat zalim, gak ngedolimi temannya, gak ngedolimi orang lain, gak memadorotkan mereka, gak menyakiti orang. Orang akan menampakkan keadilannya, kebaikannya begitu. Wa antak mulafihim muru'atuh, yang kedua, di mata mereka orang ini sempurna kewibawaannya. Masya Allah fulan. Karena mereka tahu kalau berhubungan, berinteraksi sama dia, dia gak mau zalim. Kalau bicara dia gak mau dusta. Kalau janji dia gak mau ngingkari. Maka wibawa di mata mereka. Wa an yajiba alaihim ukhuwatuh, dan orang seperti ini pula pasti disaudarai oleh yang lain. Artinya orang senang bersaudara dengan dia, menjadikan ikhwannya, dekat, berteman akrab dengannya, senang. Wa an yahruma alaihim ghibatuh, dan yang ketiga, enggak mungkin mereka menghibai. Karena enggak ada celah. Orang menghibai ketika ada salah satu dari tiga ini tadi. Fulan, wah zalim itu, penipu itu, fulan berapa tanggungannya gak pernah dia bayar, dia begini, dia begitu, bawa lari barang anak, uang anak, fulan begini, zalim kepada yang lain, memadorotkan, menyakiti orang, gini, gini. Orang akhirnya menghibai dia, dan dia yang ngasih amunisi itu kepada mereka. Atau tadi yang dusta, wah kadzab fulan itu, banyak dustanya kalau bicara, atau yang mengingkari janjinya. Al-Mu'min itu empat balasan yang pasti dia dapati dari orang. Akan dia, mereka tampakkan keadilannya, sempurna kewibawaannya di mata mereka. Mereka pasti mencintainya, menjadikan dia saudara mereka, dan tidak akan menggibainya. Qala wa anshadani Muhammad bin Ishaq ibn Habib al-Wasiti, qala ishab khiyaran nas aina laqitahum khairu sahabati man yakunu dharifa. Kata Muhammad bin Ishaq ibn Habib, cari teman kamu itu, pilih yang terbaik dimanapun kamu berada, dimanapun kamu jumpa. Yang selektif, cari teman-teman yang baik, karena teman yang terbaik, ini sifat yang beliau sebutkan, man yakunu dharifa, harus teman yang dharif. Dharif itu diartikan amanat. Ini dia amanat. Kalau mungkin kamu titipkan sesuatu barang berharga atau uang padanya, ya dia amanat. Amanat itu akan dia kembalikan utuh padamu. Atau mungkin rahasia-rahasia kamu yang pernah kamu sampaikan atau dia ketahui, aman. Karena dia amanat, gak akan membongkar dan membuka aib atau rahasia kamu. Dhorif. Yang kedua, dhorif juga bermakna kayis, dan itu juga penting. Dhorif bermakna kayis. Kayis itu cerdas. Teman butuh cerdas. Kita butuh teman yang cerdas, butuh teman yang cukup melihat tanda dan gejala ini, sudah dia bisa ambil tindakan, dia mengerti dan paham. Tidak harus menunggu perintah atau nulah. Antum enggak ngomong, kalau ngomong jadi nunggu dia ngomong, kurang kecerdasannya. Dzarif. Cari, kata Muhammad bin Ishaq, teman itu yang dzarif, yang cerdas. Kamu tahulah kondisi dia seperti ini, keadaannya begini. Kamu cerdas, bisa menyimpulkan sendiri dan bisa tahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Itu kayis, orang cerdas begitu. Cukup dengan tanda, dengan isyarat ini, saat ada sesuatu. Nah, hasil kadang kalau teman kurang cerdas, kadang kamu kewalahan, kamu sendiri kewalahan bersamanya. Ya mungkin dia kadang karena polosnya, karena jujurnya dalam tanda kutip, tapi kurang cerdas, akhirnya ya cukup menyulitkan kamu. Nah, padahal di situasi yang butuh kecerdasan dia untuk mengerti, ini gak boleh dibuka, yang semacam ini gak mungkin. Al-muhim, dzarif, dibutuhkan teman yang cerdas. Nah, wannasu mithlu darahim mayyazdaha faraita fiha fiddatan wa zuyufa. Dan orang, kata Muhammad, itu seperti dirham-dirham, mata uang dari perak. Kalau diuji, ya seperti emas juga, di situ kamu akan tahu mana yang perak murni, mana yang campuran atau yang palsu. Ketika diuji, oh ternyata ini perak palsu, campuran. Oh ini perak yang asli, murni. Wah, kata. Nah, teman pun seperti itu orang. Dari satu dua kasus, nah, kamu bisa tahu dia fulan amanat, dzarif. Dari satu dua tiga kasus kamu tahu fulan dzarif, cerdas, ngerti apa yang harus dia lakukan. Al-muhim, manusia kurang lebih seperti itu. Intinya cari teman yang seperti itu dimanapun kamu berada. Butuh kamu itu teman yang dzarif, amanat dan cerdas. Qala akhbarana Ibnu Qutaybah, qala haddathana Ahmad Ibnu Yahya Ibnu Yazid As-Suri, qala haddathana Al-Haytham Ibnu Jamil, qala Ammarah Ibnu Zadhan an Makhul, dari Imam Makhul, Makhul Asy-Syami, qala qultu lil Hasan, aku pernah katakan kepada Hasan, inni uridul hajj, aku ingin berangkat haji. Di zaman itu haji ya pakai onta atau kuda, keledai gitu. Qala li, maka wasiat atau nasihat Hasan kepadaku, iyyaka antashaba man yakrumu alaik fatufarriqal ladzi bainaka wa bainahu. Jangan kamu pergi bersama orang yang mulia bagimu, karena itu bisa merusak hubungan baik antara kamu dengan dia. Dan ini telah lalu di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang safar. Artinya ketika dia safar dengan orang, dia akan tahu hakikatnya seperti apa, bagaimana orang itu enak, enggak, nyaman, tidak bersama dia dalam safar. Nah, kalau kamu, kata Hasan menasehati Makhul, kalau kamu safar bersama orang yang semula orang itu terhormat di sisi kamu, orang baik atau kamu senangi, tapi begitu kamu safar dengannya, akhirnya renggang hubungan kamu dengan dia, keruh, karena kamu kecewa atau gak suka lagi dengan dia. Ternyata kamu ketahui dia begini dan begitu dalam selama perjalanan safarnya. Dan haji ya Masya Allah cukup lama. Kalau seandainya haji saja, misalnya hanya haji saja, taruh dia mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 kalau nafar awal, ditambah 6 hari kalau dia nafar akhir, 6 hari bersama dia, belum lagi perjalanan dari negerinya, pulang pergi, kan pasti tahu kok begini orang ini. Kamu dibuat gak nyaman akhirnya. Ketika dia mukim, ketika saat hadar, saat dia masih domisili di negerinya bersama kamu, ya kamu ketahui dia orang baik, kamu senang dengan dia, dia senang sama kamu, halal khair. Tapi begitu kamu safar, bisa keruh hubungan kamu dengan dia. Ala kulli hal, nasihat Hasan kepada Makhul agar orang itu di satu sisi memilih teman safarnya, di sisi lain juga saat safar jaga orang yang kamu hormati, jangan sampai memperkeruh nantinya hubungan kamu dengan dia. Atau juga faedahnya, nasihat beliau, saat kamu safar ya masing-masing harus menjaga, jangan sampai teman safarnya kecewa kepada dia, jangan sampai teman safarnya kesal atau dibuat hawas sama dia, karena ini perjalanan capek, masyaqqah. Ditambah lagi dengan sikapmu, tutur katamu, tindak tandukmu yang tidak baik, akan lebih membuat azab. Orang sudah capek, kemudian mendapati tingkah pola kamu yang kurang baik, ya cepat menyala emosinya, cepat tersinggung dan lain sebagainya. Al-Muhim dijaga semua itu dengan baik. Qala wa akhbarana Ibnu Quhtubah qala haddatsana Abbas bin Abdul Azim qala haddatsana Ismail Ibnu Abdul Karim qala haddatsana Abdul Samad Ibnu Ma'qil annahu sami'a Wahban yaqul, kata Imam Wahab, innallaha la yahfadhu bil 'abdis salih al qabil minan nas. Allah menjaga karena satu hamba yang soleh, satu kabilah dari manusia. Artinya mungkin dia tinggal di satu suku, dia dari kabilah itu. Kabilah mungkin ratusan jumlahnya, mungkin ribuan. Keumuman yang ada di kabilah itu mungkin orang-orang yes, macam-macam lah, ada yang mungkin fasik, mungkin fajir, mungkin jelek, mungkin ini itu, ada yang pas-pasan. Tapi ada satu dari mereka yang betul-betul orang soleh. Orang soleh, Abdus Soleh, adalah yang menjaga, menunaikan dengan baik hak-hak Allah dan menjaga dengan baik hak-hak orang lain. Karena satu orang ini, satu kabilah dijaga oleh Allah. dilindungi dari segala mara bahaya, dijaga dari segala madorot, nah, dari segala kerugian. Nah, dan semakna dengan itu disebutkan oleh Imam Muhammad Ibnu Munkadir, satu hamba yang soleh Allah jaga karenanya keluarganya, anak istrinya, tetangganya, dan yang di sekitarnya. Karena dia, artinya itu manfaat dekat dan berteman dengannya. Makanya dari kefaqihan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, saat Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang tidak akan termadorotkan oleh fitnah? Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang tidak termadorotkan oleh fitnah? Ini orang ini aman, gak akan rusak, terpengaruh oleh fitnah apapun. Tentu, kata para sahabat. Kemudian datang dari arah sini seseorang, kata Rasulullah, itu orang itu. Dikejar oleh Ibnu Umar, beliau sedang tutupan imamah di wajahnya. Maka diminta oleh Ibnu Umar, tolong kamu buka wajahmu. Walhasil setelah dibuka, ternyata beliau adalah Muhammad Ibnu Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu. Asyahid, apa yang didengar oleh Ibnu Umar ini bermanfaat. Saat terjadi fitnah, terjadi gejolak, terjadi ini di masa-masa akhir zaman para sahabat, yang dilakukan Ibnu Umar adalah terus mendekat dan menempel Muhammad bin Maslamah. Beliau disebutkan sampai masuk dari satu tenda ke tenda lain, nyari di mana Muhammad bin Maslamah. Kenapa? Ibnu Umar tahu ini orang Nabi katakan tidak akan termadorotkan oleh fitnah. Maka beliau ingin juga tidak termadorotkan, dekat dengan orang ini. Mendekat dengan orang baik, orang yang tidak termadorotkan oleh fitnah. Orang ingin juga mendapat hal yang sama, terselamatkan dari kejahatan fitnah, terselamatkan dari madorotnya fitnah. Maka terus dikejar dan dideketi oleh Ibnu Umar dimanapun Muhammad bin Maslamah berada. Dan itu dari kecerdasan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari semangat beliau ingin selamat dunia dan agamanya. Nah, qala rahimahullah, kata Abu Hatim, fal wajib 'ala al-'aqil an yasta'idh billah min suhbat man idza dzakara Allah lam yu'inhu. Maka kewajiban orang yang berakal berlindung diri kepada Allah dari berteman dengan orang yang kalau dia menyebut Allah, orang itu temannya itu enggak membantu. Ini kamu dalam kebaikan, kamu dalam ketaatan, kamu di atas khair, tahu kamu di atas itu, temanmu malah enggak bantu kamu, enggak mensupport kamu, enggak mendukung kamu. Jangan ditemani orang seperti ini. Wa inna siyalam yudhakir. Atau saat kamu lupa, dia gak mau ngingetkan kamu. dibiarkan kamu dalam kelupaanmu, diam, enggak ditegur, enggak dinasehati, enggak diingatkan, taqillah. Apa gunanya berteman dengan orang seperti itu? Mendiamkan dan membiarkan temannya dalam kelupaan. Wa in ghafala harradahu ala tarkiz zikir. Atau saat temannya itu lalai, tidak dia bantu untuk sadar, malah dia provokasi untuk bagaimana dia enggak ingat, bagaimana dia enggak kembali kepada jalan yang baik. Didukung dalam kelalaiannya malah. Jangan sampai na'udzubillah temannya ini sadar atau ingat. Jangan kamu temani yang semacam ini, berlindung dirilah kepada Allah darinya. Wa man kana asdiqa'uhu asyrara kana huwa syarruhum. Dan orang yang teman-temannya jelek, maka dia yang paling jelek di antara mereka. Karena temannya jelek belum tentu karena kesadaran mereka, belum tentu karena, mungkin karena jahil, mungkin karena ini. Tapi kamu yang ngerti. Kamu dalam kondisi ngerti mereka itu jelek, tapi kamu pilih. Tahu temanmu itu buruk, tapi kamu terus pertahankan. Maka kamu yang terburuk. Kamu yang paling jelek, karena kamu sadar, tahu. Wa kama annal khayr la yashabu illal bararah. Kata Ibnu Hibban, orang baik, orang khayr tidak akan berteman kecuali dengan orang-orang baik juga. Dengan orang-orang abror, baroroh. Kadzalikar radi la yashabu illal fajarah. Begitu pula orang yang rusak, orang yang rendah, tidak akan berteman kecuali dengan orang fajir. Karena itu yang sesuai dengan dia, itu yang dia asyik dengannya, itu yang dia pilih. Fa innal mar'a idza tarahu al-amru falyashab ahlal muru'at. Maka orang kalau memang harus berteman, paling tidaknya pilih orang-orang yang terhormat. Kalaupun dia bukan orang yang punya ilmu, tapi terhormat, istilahnya muhtarom, aziz, orang yang punya kehormatan pada dirinya, wibawa. Lianna Muhammad ibn Uthman al-Aqabi haddathana qal haddathana Ahmad ibn Dawud al-Basri qala haddathana ibn Aisyah qala Abdul Wahid ibn Zaid jalisu ahladdin min ahlid dunya. Temanilah, kata Abdul Wahid bin Zaid, yang punya agama dari ahli dunia. Artinya kalau kamu harus mau enggak mau ada kedekatan sama mereka ahli dunia, ini misalnya orang-orang kaya, orang pedagang atau apalah, ahli dunia, atau mungkin dia ada ke arah kekuasaan, duduk di jabatan ini itu. Kalau memang kamu harus bergaul dengan mereka, pilih yang ahluddin. Artinya dia peduli sama agamanya. Misalnya lima waktu betul-betul dia jaga, seberapapun sibuk dia, dia tinggalkan ke masjid. Misalnya kamu ketahui dia rajin puasa Senin Kamis, atau Yumulbit, atau Dawud. Ini begitu, orang peduli dengan agamanya. Walaupun dia ahli dunia asalnya, tapi orang bilang agamis lah, peduli sama agamanya. Ya kalau bicara gak lepas dari pembahasan agama begini. Wala tujalisu ghairahum, dan jangan kamu temani selain mereka. Fa in kuntum la budda fa'ilin, tapi kalau enggak ada pilihan lain, fajalisu ahlal muruat, maka paling tidaknya orang-orang yang terhormat tadi kamu pilih, orang yang muhtarom. Fa innahum la yarfuthun fi majalisihim, karena mereka walaupun ahlu dunia tapi jaga omongan, enggak kotor kalimat-kalimatnya di majelis, malu, itu muhtarom dia. Dia ahlu dunia tapi jaga. Karena ahlu dunia yang lain udah jangan tanya sudah. Apa yang mau dia katakan, dia katakan. Kalimat-kalimat tidak senonoh terbiasa terucap di majelisnya, di saat dengan temannya ngobrol ini itu, panas telinga kamu. Tapi ahlul muruat enggak, dia jaga, terhormat sikap, tindak tanduknya, terhormat lisannya, kata-katanya dia pilih yang terbaik, tidak ingin orang mendengar darinya kalimat-kalimat yang kotor, tidak senonoh, kalimat-kalimat yang enggak pantas diucapkan. Jangankan diucapkan, orang mendengar saja risih. Nah, orang seperti itu yang kamu pilih. Itu paling tidaknya, kalaupun harus bergaul atau ada hubungan dengan mereka, ya paling tidaknya ahlul muru atau orang yang muhtarom, yang peduli dengan agamanya, itu yang kamu pilih. Wallahu ta'ala alam. Itu terakhir. Wabillahi taufik, kata beliau. Wafakanallahu wa iyyakum. Berakhir bab ke-15. Insyaallah masuk ke bab 16 pertemuan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.